بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العلامة المحدث أبو عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادئي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين كتاب الصلاة النوم في السجود tertidur dalam sujud. Kita baca hadisnya, nanti kita jelaskan maknanya insyaallah taala. Qala rahimahullah taala qala Imam Ahmad ibn Ali bin Musanna Abu Ya'la wal Mausuli rahimahullah. Abu Ya'la al Mausuli dalam kitabnya al Musnad namanya Ahmad ibn Ali ibn Musanna. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا سعيد ابن سليمان قال حدثنا منصور ابن أبي الأسود قال حدثنا الأعمش مشهور سليمان بن مهران عن إبراهيم والنخعي إبراهيم بن يزيد النخعي عن ألقمة ابن قيس النخعي عن عبد الله دري عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه قال دي بركاته كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينام في سجوده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم tertidur dalam sujudnya فَمَا يَعْرِفُ نَوْمَهُ إِلَّا فَمَا يُعْرَفُ نَوْمُهُ إِلَّا بِنَفْخِهِ tidaklah diketahui tidurnya beliau melainkan dengan suara dengkurnya. ثُمَّ يَقُومُ فِي صَلَاتِهِ kemudian beliau bangkit dalam sholatnya. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى هذا حديث صحيح. طيب حديث ini barakallahu fikum disebutkan oleh para ulama min khasaisihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini termasuk kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yanamu fi sujudihi, beliau tertidur dalam sujudnya, tidurnya nyenyak sekali. Tandanya ialah nafkah, suara dengkuran orang tidur. Beliau meneruskan sholatnya tanpa berwudu. Beliau meneruskan sholatnya tanpa berwudu. Tidur bagi beliau secara khusus bukan pembatal wudu. Alasannya adalah tanamu ainahu wa la yanamu qalbu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedua matanya terpejam, tapi hatinya enggak tidur. Tanamu ainahu, tertidur kedua matanya, wala yanamu qalbuh, namun tidak tidur hatinya. Sehingga ini dianggap termasuk khususiyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Difaham ya? Adapun selain beliau, kalau tertidur dalam sholatnya sampai nyenyak. Namanya naumun mustaghriq. Betul-betul tidur dalam sholatnya nyenyak. Maka batal wudhunya. Kalau batal wudhunya, maka batal sholatnya. Itu untuk selain beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dipahami ya? Untuk Rasul khusus. Tidurnya beliau dalam sholat tidak membatalkan wudhu. Tanamu ainahu wa la yanamu qalbu. Kedua matanya tertidur tapi hatinya enggak tertidur. Baik, kejadian yang serupa ialah ketika beliau selesai qiyamul lail. Kebiasaan beliau selesai qiyamul lail, beliau menunggu subuh. Ketika dikumandangkan subuh, salat dua rakaat qabliyah subuh di rumahnya, lalu beliau berbaring tertidur. Ketika datang waktunya sholat, iqamah, dibangunkan oleh Bilal. Lalu beliau bangkit menuju sholatnya. Tanpa berwudu. Ini pun juga sama, barakallahu fikum. Ini merupakan min khasaisi an-Nabi SAW. Termasuk kekhususan Nabi kita Muhammad SAW. Tidur itu bagi beliau tidak membatalkan wudu. Dipaham ya? Tanamu ainahu wa la yanamu qalbah. Baik, adapun selain beliau SAW, ketika dia tertidur, dengan makna tidur, ciri-cirinya lelap, ciri-cirinya mendengkur, maka wudunya batal. Kalau wudunya batal, wajib berwudu, batal pula sholatnya. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya? Sehingga riwayat ini tidak bisa dijadikan dalil oleh siapapun untuk tidur dalam sujudnya atau sholatnya. Jangan dipahami, Rasul tidur. Kita contoh beliau tidur. Sujud sengaja tidur. Sampai ngorok-ngorok. Mendengkur keras sekali. Saat masjid kedengaran semuanya. Dibangunkan sama temannya. Matanya masih gak jelas begitu. Meneruskan sholatnya. Tambah berwudu lagi. Berhujjah dengan riwayat ini. Hadza ma yasluh. Gak dibenarkan. Dikarenakan hadis ini. Min khasaisihi sallallahu alaihi wasallam. Faham tu? Maka untuk selain Rasul tidak boleh tidur dalam sujudnya atau dalam sholatnya. Hadza wallah. Qala rahimahullahu ta'ala bab u'tu kulla suratin hadzaha min ar-ruku'i. Bab berikan masing-masing surat bagiannya dari ruku'. Qala Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah rahimahullah. قال حدثنا عبده عن عاصم عن أبي العالية قال حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم menceritakan kepada aku seseorang yang mendengarkan Rasul SAW bersabda, yani sahabi tanpa menyebut nama, namanya mubham, tapi tidak ada masalah dikarenakan semua sahabat adil. Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, a'ti kulla suratin haddaha min ar-ruku'. Berikanlah untuk tiap-tiap surat dalam Al-Qur'an bagiannya dari ruku'. Qala syekh rahimahullahu ta'ala, hadza haditsun sahih wa 'abdah wa ibnu Sulaiman. وعاصم هو ابن سليمان الأحول وأبو العالية رثيع ibnu Mihran al-Riyahi kama fi Tahdzib al-Tahdzib terjemah Abd wa Asim al-hadith akhrajahu Ahmad faqala rahimahullah ta'ala haddathana Abu Muawiyah wa Abdah قال حدثنا عاصم عن أبي العالية قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعطوا berikanlah كل سورة untuk tiap-tiap surat حظها jatahnya dia bagiannya dia من الركوع والسجود dari ركوع dan sujud انتهى. Hadis ini khonabitin azakumullah ada beberapa pengertian. Pengertian yang pertama adalah di dalam bacaan sholat, qiraah dalam sholat, tidak boleh membaca lebih dari satu surat. Yakni larangan membaca satu rakaat dua surat atau lebih sekaligus. Sebab masing-masing surat itu ada jatahnya, punya jatah, punya bagian daripada rukuk dan sujud. Jadi maknanya satu surat dikasih jatah rukuknya, sujudnya. Sehingga maknanya dalam satu rakaat tidak boleh membaca dua surat. Cukup satu surat. Dipaham insyaallah ya. Ini satu makna yang disebutkan oleh para ulama. Makna ini dinilai kurang tepat. Dinilai kurang tepat dikarenakan pendapat yang rajih adalah boleh. Pendapat yang rajih adalah boleh. Boleh dalam satu rakaat membaca lebih dari satu surat. Diperbolehkan ya, ikhwan. Dipahami ya? Untuk membaca dalam satu surat, membaca kisar mufassal yang pendek-pendek. Ya, Anda membaca surat ini selesai surat yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dalam satu surat lebih dari dalam satu rakaat lebih dari satu surat. Satu kali berdiri itu lebih dari satu surat. Itu diperbolehkan. Sehingga makna pertama ini dinilai kurang tepat. Makna yang kedua, ialah di dalam bacaan sholat dianjurkan membaca tuntas satu surat dari mulai awal sampai akhir. Tidak boleh lebih daripada itu. Ya, ini hadis menunjukkan ketika membaca, ketika qiraah dalam sholat harus membaca dari mulai awal surat sampai akhir surat sempurna. Dan jangan lebih daripada itu. Dari awalnya. Jadi kalau misalkan antum membaca Al-Baqarah ya, dari awal Al-Baqarahnya sampai selesai. Kalau antum membaca Ali Imran ya dari awal sampai selesai. Tapi jangan melebihi itu. Dikarenakan masing-masing surat dapat jatah rukuknya dan sujudnya. Ini pendapat yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam sifat salat Nabi. Ya, yabtadi min awwali surah. Yaqra'u wa yabtadi min awwali surah. Dia mulai membaca dari awal surat. Beliau berhujjah dengan riwayat ini. Ini makna yang kedua. Makna ini, ikhwan fillah, berarti perintahnya bukan perintah wajib. Bukan perintah wajib, anjuran saja. Ketika membaca satu surat, bacalah dari mulai awal surat sampai akhir. Itu afdholiyah. Itu afdholiyah. Baik. Selain itu diperbolehkan. Diperbolehkan bagi seseorang untuk membaca sebagian ayat dalam sebuah surat. Boleh. Dia membaca dari awal sampai beberapa ayat setelahnya, boleh. Dia membaca dari pertengahan, boleh. Dia membaca di bagian akhir, boleh. Diperbolehkan. Itu semuanya contoh salaf. Maka hadis ini dengan makna kedua ini, itu anjurannya tidak wajib. Afdalnya, ya, afdalnya engkau membaca surat dari mulai awal. Gitu. Makanya pertimbangan masa-masa kalau kamu jadi imam dan baca surat, apal apa enggak yang kamu baca suratnya ini? Sebagaimana kondisi makmumnya kamu? Ya, kalau kepengen afdhaliyah jangan baca Al-Baqarah. Nah, itu dipertaruhkan tuh hafalannya kamu Al-Baqarah. Yang kedua kondisi makmum. Maka bacalah yang sesuai dengan hafalan kamu dan kemampuan makmum. Dari mulai awal surat sampai akhir surat untuk satu rakaat. Hadza afdal. Paham tuh? Hadza afdal. Zain, kalau menggunakan bahasa lain, tidak boleh atau dilarang membaca pertengahan surat atau awal sampai tengah surat atau tengah-tengahnya saja atau tengah dari akhir. Kalau menggunakan bahasa larangan, itu nahyun li tanzih. Larangan untuk tanzih saja. Ini kurang afdal saja. Bukan larangan haram, barakallahu fikum. Ini makna yang kedua. Dipahami insyaAllah ya. Makna yang ketiga, pengertian u'tu kulla suratin hadzaha min ar-ruku'i was-sujud, yakni rukuk dan sujud itu panjangnya semisal atau mendekati panjangnya bacaan surat. Jadi kalau kamu membaca suratnya itu panjang, maka rukuknya, sujudnya semisal atau mendekati itu. Dipahami? Ini mana ketiga. Kalau yang kamu baca pendek suratnya, maka rukuknya, sujudnya juga pendek, semisal atau mendekati suratnya. Ini semakna dengan pembahasan sebelumnya, barakallahu fikum. Dan juga hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam salatnya, berdirinya, rukuknya, sujudnya, qariban minasawa, hampir mirip. Hampir mirip berdirinya, rukuknya, sujudnya, qariban minasawa, hampir mirip. Kalau berdirinya panjang, rukuk, sujud juga panjang. Tidak harus sama, tapi mendekati sama. Ini makna yang ketiga. Dengan makna ini, itu tadi pembahasannya. Artinya, diamalkan, diterapkan, dikarenakan makna yang sahih. Barakallahu fikum. Dan itu sifatnya sunnah. Bukan wajib, bukan rukun, bukan persyaratan sahnya sholat. Dipahami ini? Bahwa ini beberapa tafsir, beberapa syarah makna yang disebutkan oleh para ulama untuk hadis ini. U'tu kulla suratin hadzaha min ar-ruku'i was-sujud. Wallahu a'lamu bis-shawab. Barakallahu fikum. Qara'na hadithain. Kita baca dua hadis dan pendek-pendek semua. Jadi nampaknya harus dibahas, dihafalkan dua-duanya. InsyaAllah ya. Ini ya. ya'ti kulla suratin hadzaha min ar-ruku'. Lafaz yang kedua, u'tu kulla suratin hadzaha min ar-ruku'i was-sujud. Ambil meram insyaallah bisa ya. Barakallahu.